dari hewan ternak. Ayyama Idul Adha, pada hari-hari Idul Adha, pada hari-hari Lebaran Idul Adha. Bisababil Id, dengan sebab Al-Id, hari raya. Taqarruban ilallahi azza wa jal, sebagai bentuk pendekatan diri, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Udhiyah adalah apa yang disembelih dari hewan ternak pada hari-hari raya Idul Adha, atau pada hari-hari tasyriq. Dengan sebab hari raya tersebut, sebagai taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, di sini kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari definisi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita mendapatkan beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hewan yang kita kurbankan pada hari raya Idul Adha adalah hewan dari jenis bahimatul an'am, dari jenis hewan ternak, yaitu sapi dengan berbagai macam jenis-jenisnya, unta dengan berbagai macam jenis-jenis unta, apakah unta yang berpunuk satu ataukah unta yang berpunuk dua. Demikian pula kambing dengan berbagai macam jenisnya. Nah, inilah dari hewan-hewan inilah yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun selain dari hewan ini, selain dari hewan ternak ini, maka tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Meskipun secara hukum dagingnya itu boleh dimakan, halal. Nah, contohnya ayam. Ayam hukumnya dari sisi dagingnya halal, boleh dimakan. Tapi ayam itu tidak termasuk dari bahimatul an'am, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Mencatat enggak ini? Jangan berisik. Naam. Atau contoh lagi hewan yang lain. Kalau kuda. Kuda ini masuk jenis mana, hewan? Tidak termasuk ya. Tidak termasuk jenis sapi, ya kan? Tidak termasuk pula jenis unta atau kambing. Ya, maka tidak boleh. Demikian pula rusa, kijang. Secara daging halal dimakan. Lalu apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Disebabkan karena rusa ataupun kijang itu bukan termasuk dari bahimatul an'am, bukan dari hewan ternak. Nah, al-muhim harus dari jenis-jenis hewan ternak. Apakah itu sapi dengan berbagai macam jenisnya, unta ataupun kambing. Kalau kerbau, ikhwan, kerbau ini termasuk dari jenis mana? Sapi ya? Hah? Wallahu'alam bisawab. Kalau seandainya, wallahu'alam ya, saya sendiri tidak memahami, kalau seandainya kerbau itu termasuk dari jenisnya bakor, jenisnya sapi, ya berarti boleh berkurban dengan hewan kurban dari kerbau. Tapi kalau seandainya kerbau itu bukan termasuk dari jenisnya sapi, ya berarti tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas, hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu dari bahimatul an'am, dijelaskan oleh para ulama, sapi dengan berbagai macam jenisnya, unta dan juga kambing dari berbagai macam jenisnya. Naam. Ayyama Idul Adha. Penyembelihan dari hewan kurban tersebut, dari definisi yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya penyembelihan hewan kurban tersebut harus dilaksanakan pada hari-hari raya Idul Adha, atau dengan istilah hari raya Tasyrik, tanggal 10, 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah. Sehingga apabila penyembelihan tersebut dilaksanakan selain di luar dari hari-hari Tasyrik ini, maka penyembelihan tersebut tidak dinamakan sebagai penyembelihan hewan kurban, tapi penyembelihan hewan seperti menyembelihnya hewan-hewan untuk hidangan makanan, tidak bernilai kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali nanti akan dijelaskan pula beberapa keadaan yang diperbolehkan menyembelih hewan kurban meskipun telah melewati hari-hari raya Idul Adha. Nanti insyaallah akan dijelaskan. Namun secara asal bahwasannya penyembelihan hewan kurban tersebut harus dilaksanakan di hari-hari raya Idul Adha. Bisababil Id, dengan sebab Id tersebut. Yani dia menyembelihnya itu dalam rangka yani berkurban di hari Id. Bukan dia menyembelihnya itu dengan sebab untuk hidangan, untuk tamu atau yang lainnya. Meskipun dia menyembelih kambing pada hari raya Idul Adha, pada hari-hari raya Tasyrik, dia menyembelih kambing. Tapi kalau dia menyembelihnya itu sebabnya untuk hidangan, untuk dijual, ya kan? Karena mungkin dia memiliki profesi rumah makan sate kambing atau yang semisalnya, maka hewan penyembelihan tersebut tidak dinamakan sebagai hewan kurban. Nah, disebabkan apa? Karena dia menyembelihnya bukan dengan sebab alasan Id. Nah, bukan dengan sebab alasan Idul Adha. Taqarruban ilallahi azza wa jal, dan dia menyembelih hewan kurban tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan keikhlasan pada saat menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, di sini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara globalnya atau secara umum perkara-perkara yang mesti diperhatikan dari definisi yang bisa kita, dari permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil dari definisi yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Beliau berkata, "Wa hiya min sya'airil Islamil mashru'ati bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin." Dan berkurban merupakan di antara syiar-syiar Islam. Yang dengan adanya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut, maka diketahui ketika suatu wilayah diadakan secara terang-terangan penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha, maka menunjukkan bahwasannya wilayah tersebut merupakan wilayah muslimin. Merupakan wilayah muslimin disebabkan telah nampak syiar dari syiar-syiar agama Islam al-masyru'ah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi kitabillah, dengan berdasarkan Al-Qur'an wa sunnati rasulih, dan berdasarkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il muslimin, dan berdasarkan kesepakatan para ulama'ul muslimin. Nah, jadi tidak diragukan lagi kalau ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin. Nah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan disyariatkannya berkurban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan lakukanlah nahar, dan menyembelihlah. Dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini sebenarnya terjadi perbedaan para ulama di dalam mentafsirkan. Sebagian para ulama mentafsirkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan inhar. Inhar ini maksudnya, dan letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kiri, diletakkan di atas dadamu. Jadi wanhar ini menurut penafsiran sebagian para ulama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Namun sebagian para ulama yang lainnya mentafsirkan wanhar ini merupakan kata kerja perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih, dan nahar ini merupakan proses atau praktek penyembelihan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada hewan kurban dari jenis unta. Kalau selain penyembelihan selain dari hewan unta, itu dengan istilah az-zabh, az-zabhu, menyembelih. Tapi kalau hewan yang disembelih itu adalah unta, maka namanya nahar. Namanya nahar dengan cara sendiri. Kalau biasanya sapi itu digeletakkan kemudian digorok, ya disembelih. Nah, kambing juga demikian, digeletakkan kemudian digorok lehernya, disembelih dengan cara mengiris bagian lehernya. Kalau unta, proses penyembelihannya itu tidak seperti sapi atau juga tidak seperti kambing. Jadi kalau unta itu proses penyembelihannya itu tidak digulingkan, namun memang disembelih pada saat unta itu masih berdiri. Bagian mereka pakai pisau ditusukan bagian lehernya. Bagian mereka pakai tombak yang ujungnya itu tajam menyerupai pisau. Dengan keahlian dan kepiawaian mereka, mereka mampu melihat posisi urat-urat dari saluran darah yang pada pada hewan unta tersebut, sehingga dengan cepat langsung mengenai pembuluh darah yang ada pada, yakni saluran darah yang ada pada leher dari hewan unta tersebut. Nah itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memang sudah mahir. Kalau kita ya buru-buru mau menyembeli, ya, melihat unta secara langsung aja mungkin hanya beberapa orang yang di antara kita yang sudah pernah melihat secara langsung. Nah, sehingga proses penyembelihan hewan kurban kalau selain unta itu istilahnya az-zabhu. Kalau penyembelihan terhadap unta itu namanya nahar, dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang kita baca tadi, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau untuk Rabbmu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan perintah, menunjukkan bahwasanya berkurban merupakan amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umir, dan seperti itulah yang aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nusuk az-dzabhu, nusuk adalah berkurban, yaitu dalam firman Allah, qul inna salati wa nusuki. Nah, wa nusuki berarti wa nusuki ay wa dzabhi, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, di sini disebutkan, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini penyebutan nusuk. Dalam penafsiran sebagian para ulama, nusuk adalah berkurban. Berkurban maka menunjukkan apa? Berkurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil yang menunjukkan apa? Dalil yang menunjukkan disyariatkannya di dalam Islam ibadah kurban. Sebagian para ulama mentafsirkan nusuk adalah manasik haji. Jadi qul inna salati wa nusuki, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki ay wa haji, sesungguhnya salatku dan hajiku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa nusuk adzabhu qalahu Sa'id ibn Jubair wa qila jami'ul ibadat wa minha adzabhu wa huwa ashmal, kata beliau. An-nusuk pada ayat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162 tadi, an-nusuk adalah az-dzabhu, menyembelih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Wa qila, dan ada yang mengatakan an-nusuk adalah jami'ul ibadat. An-nusuk adalah seluruh jenis-jenis ibadah. Minha az-dzabhu, di antara ibadah yaitu berkurban, wa huwa asmal, dan ini lebih umum maknanya. Jadi apa? Kalau tadi qul inna salati wa nusuki, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk yaitu dan seluruh ibadahku serta hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-162. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid." Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan sesungguhnya pada masing-masing umat, Sungguhnya pada masing-masing umat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mansakan suatu ibadah atau suatu ibadah kurban penyembelihan, liyadhkur ismallah, agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak yang mereka miliki. Fa ilahukum ilahu wahid, maka sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Falahu aslimu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hewan berkurban atau penyembelihan bagi kaum muslimin. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim. Beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang disyariatkannya berkurban. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dhahhan nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabar wad'a rijlahu ala sifahihima. Dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dhahhan nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban, beliau pernah menyembelih dengan dua domba amlahain, domba yang amlah, bertanduk. Zabahahuma, keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih sendiri dengan tangannya. Wasamma wa kabar, wasamma wa kabar, di mana Rasulullah pada saat menyembelih tersebut beliau menyebut nama Allah, beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu, beliau meletakkan kakinya, ala sifahihima, di atas yakni bagian samping dari hewan kurban dari domba tersebut. Jadi beliau menyembelihnya itu sendiri, digulingkan sendiri dengan halus, dengan lembut, sampai betul-betul kambing tersebut manut dan nurut. Digulingkan, dia rebah, langsung kemudian kakinya Rasulullah diletakkan di atas bahagian pinggir, di atas apa namanya, pinggung dari kambing tersebut atau domba tersebut. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing tersebut. Nah, kalau kita kan satu kambing itu kadang membutuhkan 2-3 orang, ya kan? Ada yang megang kaki yang bagian belakang, ada yang megang kaki bagian depan, ada lagi yang memegang mungkin kepalanya. Nah, kalau Rasulullah disebutkan oleh Anas bin Malik, beliau menyembelih sendiri. Direbahkan sendiri, kemudian kaki Rasulullah diletakkan taruh di atas tubuh badan dari domba tersebut, baru setelah itu beliau menyembelih. Nah, dalam penyembelihan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan beliau bertakbir dalam menyembelih tersebut. Dan insyaallah nanti dalam manunya akan, dalam doanya atau lafaz apa yang harus kita baca pada saat menyembelih, insyaallah akan disebutkan pada pasalnya tersendiri. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhhi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Yudhahi, selama 10 tahun tersebut Rasulullah terus pada tiap tahunnya berkurban. Saya. Padahal Kalau kita membaca ya, kalau membaca sejarah perekonomian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kadang itu menurut kita itu mungkin mustahil kalau bisa berkurban itu. Ya kan? Loh, bagaimana menurut kita tidak mustahil? Kadang-kadang dalam beberapa hari dapurnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak pernah mengeluarkan asap, gitu loh. Dalam artian apa? Tidak ada untuk dimakan, tidak ada untuk dimasak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat salat bersama para sahabat, selesai salat Rasulullah bergegas langsung pulang. Sehingga para sahabat heran, ini kenapa Rasulullah enggak terbiasa seperti itu? Enggak biasa beliau setelah salat langsung pulang. Akhirnya beliau pun ditanya, "Kenapa ya Rasulullah kok demikian?" Ternyata Rasulullah menjawab, "Di dalam salat aku mengingat ada potongan perak apa apa yang tertinggal di rumahnya." Lalu Rasul mengatakan, "Demi Allah, aku tidak senang jangan sampai perak atau potongan emas ini jangan sampai bermalam di rumahku." Langsung beliau sedekahkan dari potongan perak atau emas tersebut. Nah, perekonomiannya itu kalau menurut bahasa kita itu sangat kurang. Tapi subhanallah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, tiap tahunnya beliau berkurban. Bagusnya manajemen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan umumnya apa? Memperbaiki pengaturan atau manajemen dalam mengumpulkan harta. Dalam berbisnis diatur sedemikian rupa biar bagus agar kemudian bisnis tersebut menghasilkan laba yang besar. Nah, sehingga betul Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia melalui manajemen yang dia atur tersebut, mengumpulkan harta. Tapi pada saat datang hari raya Idul Adha, dia tidak berkurban. Jadi yang diatur itu hanya mengumpulkan harta, tapi untuk memanage, mengatur bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat minim. Sangat minim, atau mungkin bahkan tidak diatur oleh dia, tidak terbetik dalam pikirannya, na'udzubillahi min dzalik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Kondisi beliau ekonominya sangat di bawah. Beliau kadang kelaparan. Ya kan? Pernah suatu saat ini di malam hari, di satu waktu yang tidak terbiasa Rasulullah dan para sahabat itu keluar rumah, tidak terbiasa. Rasulullah akhirnya keluar rumah, nggak tahu mungkin jalan-jalan keliling. Ketika Rasulullah keliling-keliling, bertemu dengan kedua sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Rasulullah kaget, kedua sahabat ini juga heran. Ini jam-jam tidak biasa Rasulullah keluar. Rasulullah pun beranggapan demikian, ini jam-jam yang tidak biasa ini kalian berdua keluar rumah. Akhirnya pun dua sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah di malam ini?" "Ya Rasulullah, ma akhrajaka min fi hadhihi al-lailah atau fi hadhihi sa'ah?" "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah pada saat ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terbalik. Rasulullah yang bertanya. Rasulullah bertanya kepada dua sahabat, Abu Bakar dan Umar, "Apa yang menyebabkan kalian keluar? Ma akhrajakuma fi hadhihi sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah dari jam ini? Ini tidak biasa kalian keluar rumah. Apa yang menyebabkan kalian keluar? Keduanya menjawab dengan jawaban yang sama, "Al-ju' ya Rasulullah. Kami lapar wahai Nabi. Gak ada makanan di rumah." Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, bahasa kita, kelaparan, yang akhirnya beliau keluar dari rumahnya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka melalui sahabat yang lainnya. Lalu kemudian setelah itu keduanya kembali bertanya kepada Nabi, "Kalau Anda wahai Nabi, wahai Rasul, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah?" Rasulullah menjawab, akhrajani ma akhrajakuma. Yang mengeluarkan saya di malam ini sama seperti yang mengeluarkan kalian dari keluar rumah kalian. Sama, Rasul juga lapar. Tidak ada makanan yang tersimpan di dalam rumahnya. Sehingga di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan, yang akhirnya beliau merasakan lapar, beliau pun keluar juga berharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makanan dalam lemari. Tidak ada makanan dalam apa? Lubu ataupun tudung saji. Kalau kita, masya Allah, buka tudung saji lubu, makanan dengan berbagai macam jenisnya. Buka lemari apa namanya, makanan duit, sayur, lauk pauk penuh. Buka kulkas duit, banyak ikan ayam yang masih mentah sedih persediaan untuk esok, lusa, minggu depan, bulan depan. Semuanya terpenuhi. Ke belakang rumah buka sampah, banyak juga tempat sampahnya, makanan-makanan yang dibuang. Kalau kita kan seperti itu. Rasulullah sangat minim, tapi masya Allah, meskipun kondisi ekonomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian bahasa kita miskinnya, ternyata Rasulullah tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, setiap tahunnya Rasulullah berkurban. Setiap tahunnya beliau berkurban. Banyak di antara kaum muslimin yang penghasilannya tiap bulannya dia mampu mengumpulkan uang 5 juta seandainya. Berarti kalau dihitung sampai setahun 12 bulan, berarti dia mengumpulkan uang 60 juta. Nah, pas saat datang kurban, dia tidak berkurban. Atau mungkin berkurbannya dengan seekor kambing. Ya boleh. Tapi kalau mengingat kita ini mau beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah atas dasar rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dengan rizki kepada kita, maka kita mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Kita mampu untuk membeli sapi dengan melihat ekonomi kita, kemampuan kita, masih banyak, kita beli sapi. Nah, meskipun ya, meskipun uangnya terkumpul banyak, dia berkorban dengan kambing, ya boleh, silakan. Tapi kalau dia niat hatinya, sapi mahal ini, padahal memiliki simpanan yang banyak. Sapi ini mahal sampai 14-15 juta loh. Kambingnya aja cuma 1 juta setengah sudah bisa dikatakan korban. Sudah kambing aja. Ya boleh, sah. Tapi kalau dia niatnya seperti itu, berarti sungguh dia amat sangat pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bakhil. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak rizki kepada kita sehingga kita mampu menyimpan harta yang banyak, maka maksimalkan semaksimal mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah untuk juragan kita, bos perusahaan kita, bos di mana kita bekerja, kita akan menggombal bahasa kita ya kan, bos tersebut agar bulanan kita lancar atau mungkin gaji kita dinaikkan, itu dengan apa? Memberikan hadiah-hadiah. Yang jualan baju diberikan baju, yang usahanya mungkin menangkap ikan diberikan ikan atau udang dan seterusnya. Ya kan, dengan harapan bos ini menaruh simpati kepada kita sehingga mungkin gaji kita dinaikkan dan seterusnya. Nah, kalaulah sesama makhluk, juragan bos kita saja, kita menginginkan memberikan yang terbaik untuk mereka dengan harapan apa? Timbal lebih baik kepada kita, terlebih lagi kepada Allah yang telah memberikan rizki mulai dari kita dikandung badan dalam rahim ibu kita sampai detik ini. Sehingga kenapa pada saat kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita meletakkan perhitungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kita mampu memberi sapi, beli sapi. Di sana ada sapi yang badannya besar, meskipun dengan harga yang mahal kita mampu beli, kita beli untuk Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau seandainya surga yang tatkala Allah Subhanahu wa taala nanti dan kita harap demikian Allah memasukkan kita ke dalam surga, meskipun surga yang paling rendah, surga yang paling bawah, itu tidak akan bisa kemudian akan dibandingkan dengan hewan-hewan kurban yang mungkin berjumlah ribuan ataupun jutaan yang telah kita korbankan. tidak akan bisa dibandingkan. Sehingga bukan dari nominalnya, namun ketulusan dan keseriusan kita. Semakin kita tulus kepada Allah, semakin kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang ikhlas, maka tentunya akan semakin besar pula balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qasama baina ashabi duhaya fasarat li Uqbah jad'atan faqala ya Rasulullah sarat li jad'atan jad'atan faqala dhahi biha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan hewan kurban di antara para sahabat. Rasulullah membagi-bagi hewan kurban kepada para sahabat. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu pun mendapatkan bahagian satu ekor kambing jaza'ah yang masih muda. Dia pun berkata, ya Rasulullah, hari ini aku telah memiliki jaza'ah, kambing yang masih muda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada beliau, kepada Uqbah bin Amir, dhahi biha, berkurbanlah engkau dengan jaza'ah tersebut. Rasulullah sebelumnya disebutkan secara praktek beliau langsung berkurban sendiri, menyembelih sendiri pada tiap tahunnya selama 10 tahun di kota Madinah beliau berkurban. Di sisi lain beliau juga menghasung kepada para sahabatnya untuk berkurban. Nah, ketika Uqbah bin Amir pun mendapatkan jatah bagian hewan kurban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Uqbah bin Amir pun diperintahkan oleh Nabi untuk berkurban dengan jaza'ah tersebut. Kemudian dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, man dhabaha ba'da shalah fala nusuk thumma man dhabaha ba'da shalah tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkurban, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah sholat, maka telah sempurna pelakiannya, telah sempurna ibadah kurbannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin atau jalannya umat Islam. Maka di sini pun secara lisan ya, secara praktek Rasulullah sudah berkurban sendiri. Beliau juga menghasung para sahabat dengan memerintahkan secara langsung. Beliau juga menyebutkan apa namanya secara anjuran dengan lisannya. Berarti ini semua menegaskan bahwasannya berkurban merupakan amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Sehingga dari sini pun tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi bahwasannya berkurban merupakan syariat, bahkan salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan dalam menjelaskan hukum berkurban pada hari raya Idul Adha. Tayyib, wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.